Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, 6 kaidah yang kedua. Daripada Al-Qawaid Al-Arba, 4 kaidah pokok, kita sekarang sudah menyelesaikan kaidah yang pertama. Bahwasanya pengakuan mereka terhadap Tauhid Ar-Rububiyyah tidak cukup. Harus disertai dengan pengakuan At-Tauhid Al-Uluhiyyah. Sekarang kita ambil kaidah yang kedua. Qala Al-Mu'allif Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Rahimahullah Ta'ala. Al-Qawaidah Tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yakulun, bahwasanya mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbah wa syafa'ah. Kata mereka ini ya, tidaklah kami menyeru mereka, tidaklah kami berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan kami mendatangi mereka, melainkan untuk mencari kedekatan dan juga syafa'at. Jadi mereka menganggap orang-orang saleh atau para wali yang mereka anggap itu bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa memberikan syafa'at untuk mereka. Naam. Fadalilul qurbah, maka dalil berkaitan masalah kedekatan yang mereka cari qaulullah ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai para wali, ma na'buduhum, nah, kata mereka, kami tidak mengibadai mereka. Illa, melainkan, kata mereka, liyukarribuna ilallah zulfa. Melainkan agar mereka, yaitu para wali itu, mendekatkan diri kita atau diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zulfa, dengan sebenar-benar pendekatan. Dengan pendekatan yang sangat. Innallaha yahkumu bainahum, sungguhnya Allah Ta'ala itu yang akan menghukumi antara mereka. Fima hum fihi yakhtilifun, pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia itu pendusta serta na'am kufur. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Kita baca syarahnya itu. Qala syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang kedua. Anal musyrikin alladzina sammahumullah, bahwasanya orang-orang musyrikin yang Allah Ta'ala menamakan mereka musyrikin, dengan penamaan musyrikin, wa hakama alaihim bil khulud fin nar, dan Allah Ta'ala juga menghukumi mereka, menetapkan untuk mereka kekal dalam neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin, na'am fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kata beliau, lam yusyriku fil rububiyyah, mereka tidak berbuat syirik dalam masalah rububiyyah. Wa innama asyraku fil uluhiyyah, dan hanya saja mereka berbuat syirik dalam tauhid al-uluhiyyah. Fahum la yakulun, bahkan mereka tidak mengatakan, inna alihatahum takhluk wa tarzuk ma'allah. Mereka tidak mengatakan bahwasannya ilah-ilah mereka itu mencipta, memberi rezeki bersama Allah Ta'ala. Wa annahum yanfa'una aw yadurun, bahkan mereka juga tidak mengatakan bahwasannya mereka, itu para wali yang mereka jadikan wali itu, atau orang-orang saleh menurut mereka, naam, mereka tidak mengatakan mereka bisa apa? Bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madharah, yaitu malapetaka atau bahaya. Au yudabbiru nama Allah, atau mereka juga mengatur alam semesta bersama Allah. Wa inna mattakhaduhum syufa'a, kata mereka. Dan hanya saja, nah, mereka itu menjadikan para wali atau orang-orang saleh itu jadikan syufa'a, perantara-perantara yang bisa menghantarkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka ya, yang bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah jalla wa ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan, haula, mereka itu, Jadi orang-orang saleh atau para wali, syufa'auna 'indallah, mereka adalah para syufa'a, perantara-perantara kami yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum. Ya, dengan apa-apa yang tidak bisa membahayakan mereka, padahal tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Hum mu'tarifuna bihadza, mereka mengakui bahwasanya para wali, orang-orang saleh itu tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka, tidak pula memberikan bahaya. Cuma innahum la yanfa'un wa la yadurrun, ngakui bahwasanya mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Wa innamattakhadhum syufa'a, hanya saja mereka menjadikan para wali dan orang-orang saleh syufa'a, yakni wusata 'indallah fi qada'i hawajihim, sebagai perantara-perantara yang menghantarkan di sisi Allah SWT untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yadbahuna lahum, mereka menyembelih dan memberikan sembelihan untuk mereka. Wayangzuruna lahum, bahkan mereka bernazar untuk mereka. Lali annahum yakhluqun au yarzuqun au yanfa'un au yadurrun fi i'tiqadihim. Bukan karena apa? Bukan karena mereka itu bisa mencipta, memberi rezeki, memberi manfaat, membahayakan dalam keyakinan mereka, bukan. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Cuma mereka meyakini bahwasannya mereka itu, para wali dan orang saleh, yatawassatuna, mereka bisa jadikan perantara yang memperantarai antara dia, na'am, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfa'una indallah, bahkan mereka juga meyakini orang-orang saleh atau para wali tersebut bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi aqidatul musyrikin, inilah keyakinan atau akidahnya orang musyrikin. Wa anta lamma tunaqishul an kuburiyan, sekarang kalau kamu na'am mengajak bicara bermunaqasyah na'am dengan orang kuburiyan, ya orang yang penyembah kuburan atau pengagung kuburan, minal kuburiyin, daripada kuburin-kuburin yang ada itu, yaqul hadzal maqalah sawa'an bisawa, na'am, dia akan mengatakan pembahasan ini sama-sama. Yaqul ana adri, aku tahu, anna hadzal wali, bahwasanya wali ini, au hadzal rajul salih, atau laki-laki salih ini, la yadur wa la yanfa. Mereka mengatakan seperti itu. Dia akan mengatakan kepadamu, kami itu tahu, wali ini, laki-laki salih ini tidak membahayakan, tidak pula memberi manfaat. Walakin, inilah titik kekeliruannya. Walakin, akan tetapi, huwa rajulun salihun, dia laki-laki salih, wa uridu minhu asyafa'ah li indallah. Dan aku inginkan darinya, dari laki-laki salih itu, agar memberikan syafaat untukku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikannya. Barakallahu fiikum wa hafidhakumullah. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Padahal syafaat itu ada yang benar, ada yang batil. Asy-syafa'ah allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffar fiha syartun. Syafaat yang di dalamnya ada kebenaran dan benar, hak. Nah, itu ada syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, antakuna biiznillah. Jadi syaratnya yang pertama adalah syafaat tersebut terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan izin wali, bukan izin orang-orang saleh, tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa syaratus tsani, dan syarat yang kedua, an yakuna al masyfu' fihi, hendaklah orang yang diberikan syafaat padanya min ahli tauhid. Termasuk ahli tauhid. Orang yang dimintakan syafaat untuknya itu adalah termasuk ahlu tauhid, ay min usatil muwahidin. Maksudnya dia itu adalah ahlu tauhid tapi berbuat maksiat. Dalam artian dia itu, na'am, bukan semata-mata murni gitu, tidak. Cuman yang diberikan syafaat atau dimintakan syafaat itu adalah dari kalangan apa? Usatil muwahidin. Ahlu maksiatnya orang ahlu tauhid. Nah, karena perbuatan maksiat, dosa pelaku dosa besar itu apa? Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhiratnya tahta masyiatillah. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah taala menghendaki, Allah taala menghendaki untuk mengadab dia, Allah taala akan mengadab. Dan jika Allah taala menghendaki untuk diampuni, diampuni. Kemudian masukkan dalam surga. Naam. Dua syarat itu ya. Syarat pertama adalah hendaklah syafaat tersebut terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diminta syafaat, atau orang yang diminta syafaat tersebut adalah ahlu tauhid. Naam, ai min usatil muwahhidin, ay yakun al masyfu' fi, ya kan, yang diminta syafaat padanya adalah ahlu tauhid. Walaupun dia berbuat maksiat. Wa in ikhtalla syartun min asyartaini fa syafa'atu batilah. Namun apabila ikhtalla, terhilangkan salah satu syarat daripada dua syarat tersebut, maka syafaat tersebut adalah batilah, Allah Ta'ala berfirman, wa man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan seizinnya? Wa la yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah Ta'ala ridhai. Wa hum usatul muwahhidin, mereka adalah usatul muwahhidin, ahlu tauhid yang berbuat maksiat. Amal kuffar wal musyrikun, adapun orang kafir, orang-orang musyrikin, fama tafa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Malidz-dzalimina min hamimi wala syafi'in yuta', tidak ada bagi orang zalim, orang yang berbuat kesyirikan, min hamimin, seorang penolong, wala syafi'in yuta', tidak pula pemberi syafaatnya ditaati, enggak ada. Naam. Fa haula'i sami'u, naam, bisyafa'ah wala 'arafu ma'naha. Mereka itu mendengar tentang syafaat tapi tidak mengetahui maknanya. Wa rahu yatlubunaha min haula'i biduni idznillah azza wajal. Kemudian mereka pergi meminta syafaat tersebut kepada mereka, para wali, orang-orang saleh, tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal talabuha, bahkan terkadang mereka minta syafaat tersebut liman huwa musyrikun billah, kepada orang yang berbasyir kepada Allah Ta'ala. Tidak diterima, tidak dikasih. Nah, harus dengan seizin Allah Ta'ala, dan harus yang dimintai itu adalah apa? Ahlu tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tangfa'uhu syafa'atus syafi'in, bahkan terkadang mereka minta syafaat tersebut kepada orang yang dia itu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, yang tidak bermanfaat syafaatnya orang yang memberi syafaat. Fahaulai yajhaluna ma'na syafa'ah al-haqqah wa syafa'atul batilah, maka mereka itu bodoh, tidak paham tentang mana syafaat yang benar dan syafaat yang batilah. Barakallahu fikum. Itulah berkaitan masalah syafa'ah. Bahasanya mereka, alasan mereka, nah, kita itu cuma menjadikan perantara saja. Kita yakin, tahu bahwasanya orang-orang soleh, kemudian para wali itu tidak memberi manfaat, tidak pula memberikan bahaya, tidak pula mencipta, tidak pula memberi rezeki. Tapi, ya, kata mereka, tapi kita hanya saja menjadikan mereka itu perantara-perantara. Karena kita banyak dosanya. Dan tidak mungkin kita ini diterima di sisi Allah Ta'ala. Ini sangkaan mereka ya. Kita paling banyak dosanya. Dan kita tidak ingin kalau seandainya kita itu menghadap di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan dosa yang banyak. Jadi kita memakai perantara. Nah, perantara kata mereka apa? Yaitu para wali, orang-orang saleh. Sehingga mereka tidak mau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah ya. Nah, kesyirikan dalam berkaitan masalah tauhid, nam al-uluhiyah. Adam rububiyah, mereka meyakini, mengakui bahwasanya yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, kemudian yang memberikan manfaat dan juga menghilangkan madharah malapetaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin. Tapi dari sisi lain mereka berbuat kesyirikan dalam al-uluhiyah, yang itu padahal intinya. Dalam artian kalau sekedar pengakuan tauhid ar-rububiyah, nah itu belum masukkan mereka dalam keislaman. Sebagaimana kaidah yang pertama yang sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.